إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Allah tabaraka wa taala, yakni hadisnya hadis qudsi, kata Allah subhanahu wa taala, al kibriya uridai wal adhamatu izari فَمَنْ نَازَعَنِي فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mau merebut salah satu dari kedua tersebut dariku, niscaya aku akan celupkan dia ke dalam neraka jahannam. Datang hadis yang serupa dari sahabat yang berbeda, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-izzu rida'uhu wal kibriya'u izaruhu. Thumma qala Allah ta'ala, faman naza'ani anhuma addabtuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keperkasaan adalah selendang Allah subhanahu wa ta'ala. Keangkuhan dan kesombongan adalah sarung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, barang siapa yang ingin merebutnya dariku, aku akan menyiksa dia. Ibadah Allah, dari hadis yang barusan kita baca, terdapat keterangan bahwasanya bagi makhluk siapapun haram bagi dia untuk menyombongkan dirinya, untuk angkuh akan dirinya, untuk sombong dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan dan keangkuhan adalah pakaian Allah subhanahu wa ta'ala, yang barang siapa yang ingin merebutnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mau menelanjangi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang besar, perbuatan yang menunjukkan tentang angkuhnya dia dan sombongnya dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keduanya adalah hanya pantas bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Gambaran dari Allah tabaraka wa ta'ala serta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya kesombongan, bahwasanya keangkuhan adalah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh diperuntukkan kepada seorang pun dari kalangan makhluknya. Haram untuk seseorang sombong, haram untuk seseorang angkuh, baik itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun di hadapan hamba-hambanya. Bahkan saking buruknya sombong, saking buruknya keangkuhan, dia adalah merupakan dosa yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dari para makhluk, dari iblis alaihi laknatullah. Iblis, dosa yang paling pertama kali dia lakukan kepada Allah Tabaraka wa taala adalah dosa kesombongan. Ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan peribadatan dan pengagungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Kecuali iblis yang enggan untuk sombong, enggan untuk sujud, dan dia sombong serta dia enggan, jadilah dia termasuk orang-orang kafir. Perbuatan iblis enggan dan sombong untuk sujud kepada Nabi Adam berkat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menggiring dia pada dosa besar yang paling besar. Apa itu? Kekufuran. Kesombongan dan kekufuran merupakan teman. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam banyak tempat, beberapa ayat dalam surat-surat yang tersebar dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan bahwasanya orang-orang yang sombong tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Bahkan orang-orang yang sombong tidak akan bisa masuk ke dalam langit, jangankan di surga, langit saja tidak diizinkan bagi dia. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan hal tersebut, "Innal ladina istakbaru bi ayatina, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri akan ayat-ayat kami, kami tidak akan bukakan bagi dia pintu dari langit serta dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya hal yang mustahil. Orang yang sombong tidak mungkin, mustahil, tidak bisa dia akan masuk ke dalam surga, terlebih lagi untuk masuk ke dalam langit yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat daripada kesombongan. Bahkan kesombongan tersebut meskipun cuma sekecil unsur yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebesar biji dzarrah, seandainya ada kesombongan sebesar biji dzarrah di dalam hati seseorang, hal tersebut merupakan penghalang bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min kibrin." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji dzarrah kesombongan. Sebesar itu saya tidak bisa. Haram bagi orang yang sombong untuk masuk ke dalam surga. Haram bagi orang yang memiliki keangkuhan di dalam hatinya untuk masuk ke dalam surga meskipun sebesar biji dzarrah. Bahkan tempat kembalinya adalah kalau bukan di dalam surga, kalau begitu di dalam neraka. Datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, neraka demikian juga surga adu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mali la yadkhuluni illa al-jabbarun al-mutakabbirun." Kata neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa gerangan tidak masuk ke dalamku kecuali hanya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh? Penetapan dari neraka, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menerangkan bahwasanya akan masuk ke dalam dirinya, akan masuk ke dalam neraka dari hamba-hamba Allah yang sombong, demikian juga yang angkuh. Demikian juga banyak tersebar dalam ayat Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri akan ayat-ayat kami, mereka itulah penduduk neraka, penduduk neraka jahannam. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang dampak buruk dari kesombongan, orang yang mau mensifati dirinya dengan kesombongan dan keangkuhan berarti dia mau menelanjangi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesombongan dan keangkuhan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kemudian apa yang dimaksud dengan kesombongan? Pengertian dan definisi yang paling tepat menerangkan tentang kesombongan adalah datang dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hadis yang kita baca tadi di depan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sebesar biji sawi pun kesombongan, hal tersebut menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min kibrin. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji dzarrah kesombongan. Seorang sahabat menyanggah hadis tersebut dengan ucapan dia, ya Rasulullah, inni uhibbu an takuna na'li hasana wa saubi hasana, afa minal kibri dzak. Wahai Rasulullah, aku suka apabila sandalku bagus, apabila pakaianku bagus. Dia mengenakan pakaian bagus. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mengenakan pakaian yang baik, mengenakan pakaian yang bagus, baik itu sandal ataupun baju, pakaian, apa itu termasuk daripada kesombongan? Nabi SAW menerangkan tentang definisi dan pengertian sombong yang tepat. Kata Nabi SAW ala alihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran serta meremehkan orang lain. Ayat-ayat yang kita barusan baca di depan yang menerangkan tentang orang sombong tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Orang yang sombong tempat kembali dia di alah neraka. Bentuk tentang kesombongan dari menerima al-haq, menerima ayat-ayat Allah, dan dia sombong, artinya dia menolaknya. Sebagai definisi bahwasanya orang tersebut sombong dan tempat kembali dia adalah neraka, haram bagi dia adalah surga. Kemudian satu pengertian yang lain yang dibawakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu konteks hadis yang sama. Ghamtun nas, meremehkan orang lain, menganggap bahwasanya wajah dia lebih baik, lebih bagus rupa daripada yang lainnya. Dan ini sering terjadi pada kaum wanita, dan itu termasuk kesombongan karena meremehkan orang lain, menganggap bahwasanya ekonomi, keadaan kehidupan dia lebih bagus daripada keadaan yang lain. Dan ini termasuk kesombongan, menganggap bahwasanya harta dia lebih banyak daripada harta orang lain. Dan ini termasuk kesombongan, menganggap bahwasanya anak keturunan dia banyak, keluarga dia banyak. Dan ini termasuk kesombongan dan bagian-bagian daripada kesombongan yang merupakan peremehan terhadap orang lain. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah asar yang indah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan bahwa ma minkum min ahadin illa wa huwa dhaifun fid dunya wa aruhu mustar wa maluhu ariya. Fad dhaifu murtahila. Wal ariya marduda. Kata Rasulullah radhiyallahu anhu, tak seorang pun di antara kalian kecuali kalian hanyalah sekadar tamu di kehidupan dunia, dan harta dia adalah sekadar titipan. Orang yang tamu suatu saat dia akan kembali ke rumahnya, dan harta yang merupakan titipan akan suatu saat diambil dan dikembalikan oleh pemiliknya. Demikianlah tentang harta yang seseorang miliki, jangan pernah menyombongkan akan hal tersebut. Karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah akan cabut dari siapa yang Dia kehendaki. Seberapa banyak pun harta kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan cabut. Artinya seseorang menyombongkan bukan milik dia. Seseorang menyombongkan tentang harta yang bukan milik dia, ini adalah kesombongan yang luar biasa. Termasuk dari memiliki anak yang banyak. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala mencelakan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang orang-orang yang sombong, ana aktsaru minka malan wa walada. Aku lebih banyak daripada engkau berupa harta, kekayaan dan juga anak keturunan. Dan kisah yang selengkapnya datang dalam Al-Quranul Karim menerangkan tentang Allah akhirnya mencabut nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang tersebut karena sombong, hanya sekedar dengan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد. إخوان في الدين Jemaat-jemaat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah terdahulu dari khutbah yang pertama pada Jumat kali ini, kesombongan adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan merebutnya dari Dia, jangan merampas dari Dia. Akibat dari perbuatan tersebut adalah Allah mengancam dia untuk disiksa dan dimasukkan dia, dicelupkan ke dalam neraka Jahannam. Ketika Allah Subhanahu wa taala, demikian juga nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengharamkan dalam syariat yang mulia ini tentang kesombongan serta keangkuhan, ada satu perintah yang merupakan lawan daripada kesombongan dan juga keangkuhan, yakni tawadhu, merendah diri di hadapan Allah dan juga di hadapan hamba-hamba Allah yang saleh. Merendah diri, apapun yang kita miliki hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu menyombongkan diri terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan itu merupakan amalan yang luar biasa, yang sangat dimotivasi serta dianjurkan oleh Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah auha ilayya an tawadau hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar supaya kalian itu merendah diri, agar supaya tak seorang pun menyombongkan dirinya terhadap orang lain, agar supaya tak seorang pun melebihkan diri dia terhadap orang lain. Kita hanyalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dari permukaan bumi tanpa membawa apa-apa. Rezeki dan harta yang Allah berikan, banyak dan sedikitnya, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang Allah Subhanahu wa taala kalau mau, Allah akan cabut dari siapa yang Dia kehendaki. Intinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatun min mal, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah, wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah harta sedekah itu akan mengurangi harta seseorang. Bersedekah, mengeluarkan zakat, hal-hal yang merupakan kewajiban dari sisi maliyah, materi, tidak akan mengurangi harta milik seseorang di kehidupan dunia. Lanjut hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah menambahkan seseorang yang dia memberikan ampunan kepada orang lain kecuali Allah, kecuali hamba tersebut perkasa di hadapan Allah, jaya di hadapan Allah, serta tidaklah seseorang itu merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ingin menjadi orang yang terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta terangkat derajatnya di hadapan hamba-hamba Allah yang soleh, bukan dengan cara menyombongkan diri apa yang kita miliki, karena hal tersebut hanya akan merendahkan orang tersebut. Namun dengan cara merendah diri di hadapan Allah serta di hadapan hamba-hamba Allah yang soleh, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Ikhwan fillah, jemaat-jemaat yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba agar supaya menjadi derajat tertinggi. Apa hal tersebut? Dengan ketakwaan. Dengan ketakwaanlah orang tersebut akan terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi." Potongan ayat yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ayo berlomba-lomba kita untuk menjadi orang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar berlomba-lomba dengan harta yang banyak atau keturunan yang banyak. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin.